Saya mencintai Ainun. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun. Karena beliau selalu berada dalam hati saya. Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Kesepian.